Sudah lama kau enggak pulang. Anak abang nangis, aku juga ikut sedih. Anak abang tanya, ibu bapak kau enggak pulang. Aku jadi bingung, aku mau jawab apa.